Banyak saudara kita muslimin di luar sana mengaku sebagai ahlussunnah wal jamaah, namun dalam praktek keagamaan menyalahi sunnah wal jamaah. Seperti apakah ahlussunnah wal jamaah itu? Seperti yang diceritakan oleh para ulama dan seperti nama itu sendiri. Dikatakan sebagai ahlu sunnah dikarenakan mereka termasuk di sunnah. Mereka berpegang teguh dengan bimbingan sunnah. Ilmunya, amalnya, dakwahnya, akhlaknya, ibadahnya, akidahnya, manhajiahnya, semua dengan bimbingan sunnah. Kalau tidak, berarti dia bukan ahlu sunnah. Dikatakan sebagai al-jamaah, listima'ihim alaiha, karena mereka bersatu, patu di atas sunnah. Berukhuwah di atas sunnah. Beristimak bersatu di atas sunnah, kebersamaan di atas sunnah, menyatukan kaum muslimin di atas sunnah. Itu telah ukurnya ikhwan. Sehingga itu bukan semata-mata slogan dan pengakuan. Kami ahlus sunnah, enggak cukup. Langsung kamu buktikan. Buktikan pada ilmumu. Apakah ilmu kamu dengan bimbingan sunnah yang kamu kaji, bimbingan kita Muhammad SAW? Langsung amaliyah kamu. Apakah amaliyah kamu disesuaikan dengan bimbingan sunnah? Terus dakwah kamu, tarbiyah kamu, akid, semua hal dalam semua perkara agama, perkara din dengan bimbingan sunnah. Langsung kamu terapkan. Yang menerapkannya sunni, salafi, meskipun dia tidak pernah mengaku demikian. Ya, yang amal-amalnya, prinsip-prinsipnya menyalahi sunnah, bukan alus sunnah. Meskipun dia kesana kemari, koar-koar, mengatakan dia alus sunnah. Faham ya, sehingga ini yang dibahas bukan slogan, bukan pengakuan, tapi pembuktian dan kenyataannya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana caranya agar tidak mudah tersinggung dalam bermuamalah dan mudah menerima nasihat? Masya Allah. Yang saya sampaikan teori, prakteknya kembali pada Anda sendiri. Nah, orang yang Allah kasih kemudahan, tabiat yang baik, mudah melakukannya. Tapi yang tidak, perlu perjuangan untuk memposisikan, mengkondisikan, memperbaiki diri sendiri. Barakallahu fikum. Yang pertama adalah keikhlasan, motivasi keikhlasan. Kita bermuamalah, berinteraksi, yang kita cari bukan kepentingan pribadi. Yang kita cari ridhonya Allah wal jannah. Yang kedua, ialah sadarilah bahwasanya masing-masing kita manusia biasa. Manusia biasa. Barakallahu fikum. Dia juga manusia biasa. Sehingga dengan menyadari posisi kita, jangan sombong, jangan angkuh, jangan merasa besar dirinya, jangan merasa tinggi, jangan merasa bangga, jangan merasa sempurna, jangan merasa telah suci. Yakini, saya banyak salahnya, saya banyak aibnya. Sehingga ketika muamalah dengan yang lain, nyaman. Ada yang menasihati, terima. Ada orang yang berbuat yang enggak bagus kepada dirinya, dimaklumi. Dia juga manusia. Saya harus sabar, saya harus tabah. Akan saya perbaiki dia. Barakallahu fikum. Ini teori. Penerapannya harus diperjuangkan. Ada orang barakallahu fikum yang memang Allah kasih taufik dia, diberi akhlak yang mulia, tabiatnya lembut, santun, baik gitu. Asah itu sesuaikan dengan bimbingan sunnah. Lanjutkan. Ada yang tidak, gampang tersinggung, temperamental, maka harus berjuang untuk itu. Perbaiki keadaan dirinya, berlatih supaya bisa tabah, sabar menghadapi gangguan orang dengan poin-poin tadi. Ikhlaskan niat kamu dalam berukhuwah. Ingat baik-baik, kamu manusia biasa, dia juga manusia biasa. Yang ketiga adalah dampak negatif yang muncul ketika Anda gampang tersinggung. Ketika Anda tidak mudah atau susah menerima nasihat. Dampak negatifnya adalah Yang pertama, sanksi sosial di masyarakat. Apa yang maksud? Sanksinya adalah orang akan menjauh dari Anda. Langsung mengecap Anda, hati-hati, ini orang begini. Itu bagi Anda sudah kerugian. Namanya sanksi sosial. Itu alami. Tanpa diwuru itu alami. Alami sekali. Orang jadi gak akrab sama antum. Orang jadi kurang nyaman sama antum. Antum harus evaluasi. Loh, kenapa? Antum gak mau tersinggung. Ini bahasanya baperan. Orang jadi menjauh. Orang jadi gak mau dekat dengan antum. Yang lebih parahnya lagi, orang akan membiarkan antum apapun yang antum kerjakan. Karena antum ini dikenal tidak pernah mau menerima nasihat. Udah kayak gini, Anda menutup pintu Anda. Maka orang lain di luar sana, ketika mendapati Anda mengerjakan apapun itu, dibiarkan sama mereka. Ben. Hari ini mungkin ya, pang belewis. Ben. Rasa digubris. Kenapa? Sudah trauma gitu loh. Dia berjuang sekuat tenaga, memberikan masukan kepada Anda, menasihati Anda, Anda tolak, Anda gak mau menerima nasihat, Anda ngeyel, Anda angkuh, Anda sombong, Anda ujub, Anda merasa benar, merasa bersih. Trauma, kata trauma, kuasa alam antum. Nah, dibiarkan sama yang lainnya, pang beli, pang mati, pang ngorip, pang beli teman. Pang beli itu bahasa berpesan ya. Kalau sini bahasanya apa? Hah? Oh, pada baik, lumayan lah. Kalau gitu ya. Hah? Akan dibiarin. Dan itu bagi antum sebuah kerugian. Di saat engkau membutuhkan arahan, membutuhkan ujangan, membutuhkan bimbingan, membutuhkan pertolongan, tidak dapat, tidak mendapati, tidak menjumpai orang yang dekat dengan antum. Ya sudah, nikmati sendiri. Dan itu rugi bagi antum. Ini semua dampak negatif dari poin-poin tadi. Itu dijadikan sebagai bahan perenungan, tadabur, i'tibar, introspeksi diri, mengambil ibrah. Berlatihlah untuk ini semua. Barakallahu. Banyak doa kepada Allah Taala, semoga diberkahi bi hidayah, menjadi orang yang lembut, yang santun, yang gampang menerima nasihat, yang enggak marahan, yang enggak baperan. Barakallahu fiik. Yang saya sampaikan itu teori ilmiahnya, kaidah-kaidah Islamiahnya, selebihnya kembali pada Anda masing-masing. Barakallahu fiik. Anak kecil yang belum bisa sholat, sekitar umur 6 tahunan. Ketika diajak orang tuanya ke masjid, di manakah posisi sholatnya? Di depan bapaknya. Jangan di dalam shaf. Dikarenakan belum mengerti sholat. Kalau di tengah-tengah shaf, dimasukkan dalam shaf, memutus shaf tersebut. Tidak boleh memutus shaf. Taruh di depan Anda. Ya, di depan, di bawah itu supaya dia menyaksikan ibadah kaum muslimin. Dibiasakan dengan nuansa ibadah kaum muslimin. Memang untuk itu tujuan dia. Baik. Nanti sudah diajari sholat, sudah bagus sholatnya, nah, baru dimasukkan dalam shaf. Paham tuh? Hadza huwa. Itu yang difatwakan oleh para ulama dalam bab ini. Apabila saya disakiti oleh saudara saya, ikhwah saya, teman saya maafkan Ustaz. Tapi jadi malas. Enggan, sulit untuk hormat lagi sama dia Ustaz. Ya, akhirnya sekedarnya saja, apakah salah? Salah. Itu tanda Anda tidak ikhlas memaafkan. Ini pentingnya apa? Keikhlasan. Paham ya? Keikhlasan. Yang antum harapkan, mardhatillah, ikhlas gitu. Memaafkan yang ikhlas. Kayak gitu. ini yang ikhlas. Semua poin-poin yang disebutkan oleh para ulama, upaya untuk merekatkan ukhuwah, yang ikhlas dalam semua poin tadi. Nasihati dia yang ikhlas. Terima nasihatnya yang ikhlas. Nah gitu ya. Maafkan dia yang ikhlas. Terima uzurnya dia yang ikhlas. Itu paling penting. Jangan di depan. Nggih. Maaf nggih. Nggih. Yakinlah iya tak maafkan antum. Iya. Ikhlas. Tapi realnya enggak. Akhirnya ketemu sama dia. Itu salah. Justru itu, mohon maaf ya, setan masuk. Hati-hati. Ya udah, kalau kamu udah maafkan selesai. Enggak ada lagi sesuatu di hati kamu terkait dengan dia. Bersihkan hati kamu sejauh-jauhnya. Perangai tadi. Normal lagi. Engkau salah sama dia, baik lagi sama dia, begitu. Wah kata, minta maafnya juga harus ikhlas. Ngerti nggih? Sekali lagi itu bimbingan syariatnya, penerapannya nggak gampang. Makanya penting dilatih, berlatih supaya dapat yang diinginkan. Dan ingat, kemaslahatannya bukan semata-mata untuk ukhuwah kita, tapi untuk kita sendiri. Allahul musta'an. Di antara hal yang bisa kita lakukan untuk itu supaya bangkit semangat kembali, ya antum tuker aja posisi antum ke dia. Antum pikir masa-masa kalau seandainya kamu yang salah, kamu sudah ikhlas, sudah tulus minta maaf kepada fulan, tulus kalau minta maafnya di depan kamu dia memaafkan, sudah antum anggap selesai kan gitu kan. Minta maaf. Antum sudah berjuang untuk bagus kepada dia. Ternyata orang itu kepada antum berubah. Jadi malas, jadi enggan, enggak hormat lagi. Bagaimana perasaan Anda dengan itu? Anda akan sakit hati. Anda akan kecewa. Anda akan tersinggung. Kan begitu. Sehingga jadikan sebagai kacanya. Anda akan ngomong, Anda sudah minta maaf Ustaz. Sudah tulus, aku jujur minta maaf sama dia Ustaz. Ini lagi padun. Tapi setelah itu saya perhatikan dia kayak gak ada semangat dan gairah berteman dengan saya lagi. Males dia ketemu sama saya, enggak dia ketemu sama saya. Ketemu dingin-dingin aja, gak ada kehangatan. Nah gitu ya, kamu itu seperti itu. Camkan baik-baik dampaknya tadi. Hari insya Allah, bersihkan hatimu, ikhlaskan niatmu, terapkan dalam keseharianmu. Barakallahu. Ini dikecualikan ya ikhwan, dikecualikan kalau orang yang sama jatuh dalam kesalahan yang sama dan nampak pada dirinya tasahul, meremehkan kesalahan dan tasahul bermudah-mudah dalam meminta maaf, gak serius maafnya. Dan seperti ini sedikit kasih pelajaran. Mana ya? Pahami ya? Saya merasa karakter saya itu susah senyum. Bagaimana caranya melatih diri untuk mudah senyum ketika berjumpa dengan orang lain? Sama seperti antum melatih diri untuk amal kebaikan yang lain, untuk ibadah-ibadah yang lain. Paham jawabannya? Senyum ketika berjumpa dengan teman kita, itu kan sedekah. Itu kan ibadah, itu kan amal soleh. Antum susah senyum, ya, perlu latihan kan. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana engkau berjuang, berlatih untuk mengerjakan amal-amal yang lain. Engkau belum bisa sholat, ya berjuang, berlatih untuk bisa sholat. Tata caranya bagaimana, gerakannya bagaimana, bacaannya apa saja. Kamu pelajari itu, juga sama engkau berlatih untuk senyum. Terus berlatih. Ingat yang ikhlas kalau senyum. Dengan motivasi keimanan dan keikhlasan. Dan yang kedua pahalanya itu. Engkau semangat belajar sholat karena kewajiban dan karena pahalanya. Engkau semangat mengerjakan amal-amal yang lain karena itu perkara yang dianjurkan dan pahalanya. Sama kayak ini. Semangat berjuang, senyum karena mencari pahalanya. Mungkin awalnya kok kurang manis ya. Latihan. Kamu ikhlas, bukan kepingin dipuji orang lain. Berjuang. Lama-lama senyum. Assalamualaikum, Mbak. Ada mungkin? Lucu ya senyumnya. Yang lain harus memahami karakter dia. Itu pentingnya tafahum. Saling memahami tabiat karakter seorang ikhwah. Kita paham? Ini lagi berjuang senyum ini kayaknya. Ini satu orang ini yang kita kenal selama ini. Pendiam, cool banget, dingin banget. Susah senyum ini. Luar biasa dia. Sekarang kalau ketemu sama kita, berusaha untuk bisa senyum. Meskipun latihan kan gak ada cuci gitu ya. Hari akhir, semoga Allah kasih ya pahala usaha antum untuk senyum. Atau memahami dia, bantu dia untuk senyum. Terus berjuang, lama-lama akan bisa. Sebagaimana antum berjuang, lama-lama bisa sholat. Lama-lama bisa mengerjakan. Lama-lama bisa baca Al-Quran. Juga lama-lama akan bisa senyum. Dan senyumnya antum itu untuk saudara kamu. Untuk ukhuwah kamu. Untuk muamalah kamu. Gitu ya. Jangan nanti bablas senyum sendiri. Wah, bahaya itu nanti. Hadza huwa wallahu a'lam bissawab. Jangan mengatakan, tidak bisa Ustaz, ini watak saya gini ya gini, terima saya apa adanya. Iya, kita maklumi keadaan antum, tapi berjuanglah, berusahalah untuk kebaikan antum, bersedekah dengan senyum, dan untuk kebaikan semua pihak. Kalau itu alasan kamu, di sini saya begini wataknya Ustaz, nanti sebab bisa mengatakan begitu, ada orang wataknya ngamuan, temperamental, apa-apa diomeng, apa-apa dimarahi, apa-apa ngamuk-ngamuk gitu. Ditegur, ya saya begini ke orangnya, terima saya apa adanya. Wah hancur dikhanya ikhwan. Nanti ada orang yang mengatakan, saya suka dugu orang Ustaz. Dan dugu ya. Saya suka mukul orang Ustaz. Ada orang yang macam sama tak pukul sama saya. Dinasihati ya, kita gila. Ini wataknya saya. Terima saya apa adanya. Kan repot nanti. Perkara yang kurang patut atau salah atau bahkan mungkar, jangan dipelihara, dirubah. Yang mungkar tinggalkan, ganti yang syariat. Yang kurang patut berjuanglah untuk menjadi patut. Dipahami ya? Atau ini bagi yang enggak mendapatkan secara alami akhlak tersebut, perlu perjuangan. Ada akhlak yang alami, tabii, mu'asah, teruskan. Ada yang perlu perjuangan, namanya kasbi. Harus berjuang, berlatih. Ini besar pahalanya. Maka perjuangan tentang pelatihlah para profit. Wallahu a'lam bissawab. Ada orang yang susah kalau ngomong sama orang lain, tidak bisa ngomong, gitu. Kurang supel, kurang bisa berkomunikasi. Jangan mengatakan, ya ini saya Ustaz. Tidak. Berjuang ya berlatih. Latihan-latihan komunikasi. Bisa komunikasi dengan orang tuanya, dengan mertuanya, dengan saudaranya, dengan teman-teman. Dengan komunikasi, berlatih. Pelan-pelan. Ini lama-lama bisa. Ada ilmunya ya. Bahkan sampai ada yang sekolah khusus ilmu komunikasi. Padahal itu alami. Cuman ada yang alami, ada yang perlu diasah. Gitu aja. Tapi perlu belajar. Untuk kebaikan kita dan kebaikan muamalah kita. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi yang lain? Mau yang langsung-langsung kan barangkali? Langsung angkat tangan. Monggo. Ada ketentuan S dan K berlaku. Susah gak dijawab. Monggo-monggo. Monggo, ada waktu masih ada tuh sampai jam 1. Lebih juga boleh kalau ada lagi yang lain. Monggo. Diam aja ini. Wis, ada lagi yang lain yang mau tanyakan? Monggo, telepon. Yang apa? Nah, kok kayak pandangan mata jenengan kok pengin tanya kok. Monggo, monggo, monggo. Bismillah, semoga mudah. Itu pernah kita bahas sebelumnya di sini juga seingat saya tentang masalah etika bermasyarakat. Jelas kita juga harus punya akhlak mulia dengan semua kaum muslimin. Dengan mereka ditunjukkan akhlak mulia secara umum. Dengan secara umum. Ketemu mereka tegur sapa. Ketemu dengan mereka menyampaikan salam. Ada yang sakit dijenguk. Bagaimana biasa? Hak muslimin tengah-tengah mereka. Baik. Dan poin-poin yang disampaikan tadi juga diterapkan untuk kaum muslimin. Bedanya kalau untuk teman karib, sahabat karib, para ikhwah lebih spesial. Kita bisa berjuang menasihati muslimin, maka lebih-lebih lagi untuk para ikhwah. Kita bisa memaafkan masyarakat kita, apalagi itu para ikhwah. Kita bisa membela kehormatan mereka, apalagi para ikhwah. Hati kita bersih dari mereka, kita enggak punya kebencian kepada masyarakat kita, enggak dendam sama mereka, apalagi para ikhwah, gitu kan. Mereka ini orang spesial. Karena ada hubungan dekat dengan kita terkait dengan persahabatan atau pertemanan atau ukhuwah Islam. Ada mungkin barangkali mau di lebih rinci lagi pertanyaannya. Yang penting akhlak yang mulia, jangan terbawa arusnya mereka. Maksudnya gimana? Apa itu? Cara penerapannya salah maksudnya? Kita yang kurang akhlaknya. Ya kita perbaiki. Kita perbaiki. Ya kita ambil hatinya masyarakat, tunjukkan kita insaf, kita rujuk, kita taubat dari perkara-perkara yang kurang bagus selama ini. Kita perbaiki langsung secara real. Kalau belum tahu, minta maaf kepada mereka secara langsung. Dan nampak ada perubahan pada ucapan kita, perbuatan kita. Jangan pernah merasa malu. Cuman bedanya, kalau dengan masyarakat, hal-hal yang penting yang perlu ditanamkan dalam hati, ikhwan, untuk masyarakat secara umum, jangan pernah berharap mereka yang bakal memulai antum dengan perkara kebaikan. Jadi lebih sabar, lebih tabah, antum yang aktif, yang proaktif, ya, ke mereka begitu, ke mereka begitu. Ada respon yang baik, alhamdulillah, dingin-dingin aja yang sabar. Lanjutkan, lanjutkan. Karena mereka mungkin secara keilmuannya, maklumat dan segala macam berbeda. Untuk para ikhwah, ada tuntutan, ya Allah, kita saling, ya, saling berinteraksi dengan cara yang bagus antar kita. Barakallahu. Kalau di masyarakat ya kita harus lebih tabah dan lebih sabar. Jangan berharap mereka yang memulai. Kitalah yang memberikan contoh di tengah-tengah mereka. Jangan harap masyarakat ketemu kita nyalami kita. Ada yang begitu alhamdulillah. Ada yang tidak cukup ketemu biasa aja. Ada yang memulai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nonton bagi. Hari insyaallah. Kalau kita yang salah, jangan segan minta maaf. Jangan segan. Sampaikan permohonan maaf dan tunjukkan Anda kita berubah. Merubah segala sesuatunya, tutur kata, perilaku, tingkah laku, tidak tanduk, etika dirubah semua menjadi baik. Atau ada yang lain yang belum tersampaikan dalam soal? Akan bagus jenengan yang menyampaikan, jangan saya menerka-nerka gitu. Ribun. Oh cukup, alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang lain? Hah? Monggo. Yang belakang? Hah? Tengah. Samping. Monggo. Ya, yang kencang suaranya. Apa namanya? Nular. Nular. Kok bisa begitu? Artinya antum jadi diem juga gitu. Itu bakal nular. Itu namanya respon balik dan setimpal. Dan jangan begitu. Dia aja diem, ya sudahlah aku juga ikut diem. Itu berarti tidak punya semangat untuk memupuk ukhuwah. Yang dianjurkan kan dipupuk ukhuwahnya, dikuatkan, dieratkan, jaga. Kan begitu. Jangan kemudian dibalas dengan setimpal, udah ngerti dia wataknya asli kul dingin, antum pura-pura dingin juga. Kul, ya sama-sama kul. Ya jangan, tadi kita yang lebih aktif. Kita maklumi dia kul, kita yang terus ke dia dan diajari supaya dia bisa merespon dengan cara yang bagus. Ya, semangat untuk saling membina, saling menumbuhkan ukhuwah, saling menjaga, saling merawat. Itu namanya baguslah semangatnya. Jadi jangan malah terbalik. Ya sudah, kul ya kul. Enggak mau datang ya ngapain datang sama dia? Jadi tidak punya semangat untuk menumbuhkan ukhuwah. Itu menyalahi prinsip agama. Jangan. Tapi berjuanglah untuk menumbuhkan ukhuwah dan menjaganya. Ini kok jarang kelihatan main ya. Bismillah, ayo kita ke sana ziarah. Nah, ini kok senyumnya susah ya. Sedikit kita canda-candain yang ringan-ringan, yang asik gitu. Ben dia. Gitu. Orang yang betul-betul cool. Setengah mati pak. Kita orang sudah godai dia, bercanda, gitu, dia diem aja. Ya sudah, jenengan maklumi. Insya Allah dia bukan orang yang kemudian punya niatannya jelek, tidak. Nah, tapi ada susah ya. Mau, ini gak bisa. Pelan-pelan. Nah, Anda yang cool tadi itu, berjuanglah. Berusahalah untuk memperbaiki keadaan dengan latihan senyum. Di rumah di kaca. Gak apa-apa. Atau pribadi gitu loh. Terus semangati diri kamu. Semangat. Semangati supaya dia bisa. Ini lama-lama kan begitu. Nah, lumayan akhi. Antum kasih semangat. Lumayan akhi. Teruskan perjuangannya. Ayo senyum bersama dengan kita. Yang mubah, yang syar'i. Nah gitu ya. Saling support. Bentar. Dan ada yang demikian wataknya. Jadi belajarlah senyum. Yang lain mensupport, mengajari dia senyum. Sama-sama maklumi dengan keadaannya masing-masing. Barakallahu. Juga sama terkait dengan satunya lagi. Ini juga begitu. Jadi belajarlah untuk senyumnya di waktu yang tepat. Kalau kurang pas kan jadi gak bagus. Jadi saling support. Wallahu a'lam bishawab. Yes, yang lain sebelah sini, luar, monggo, tepian, boten, alhamdulillah. Yang penting diterapkan, dipraktekkan dalam keseharian kita bersama dengan teman-teman, dengan para ikhwah dan nanti pada kaum muslimin, sehingga muamalah menjadi bagus, jadi indah, ukhuwahnya erat, raket. Rukun, damai, itu menyenangkan, membahagiakan kita, orang lain bahagia duniawiya kita, dan membuat kita semakin bisa bertahan dan kokoh di atas sunnah di tengah-tengah kondisi yang di kondisi zaman yang semacam ini. Semoga bermanfaat. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.